Jadi poin ke-11 ini adalah butlanu ta'aluk, ya, butlanu ta'aluk yang musyrikin bi asnami. Batilnya keterkaitan kaum musyrikin kepada atau ikatan keterkaitan kaum musyrikin dengan berhala-berhala. Li'annahum yaquluna, orang-orang musyrikin itu mengatakan apa? Ha'ulai syufa'una 'inda rabbi. Syufa'una 'inda Allah. Mereka itulah yang bisa memberikan syafaat kepada kami indallah, di sisi Allah. Fayaqulu Allah Ta'ala. Dan Allah berfirman, man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Ya. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah? Jadi idzan la tashfa'u hadhihi li'anna Allah la yardaha wa la yardha an tashfa'a. Allah itu, ya, mereka tidak bisa memberikan syafaat dan Allah pun tidak ridha. Ya, maka mereka pun tidak bisa memberikan manfaat syafaat. Jadi bahan-bahan itu tidak bisa memberikan syafaat sedikit. Jadi kalau sekarang orang-orang itu berdoa kepada berhala, artinya berhala ini adalah apa saja yang disesembah, ya, benda padat, benda ini benda padat, bukan, ya, makhluk. Begitu pun makhluk aja. Tapi di sini adalah kaitannya dengan pada zaman dulu yang ibadah ini adalah patung-patung asnam. Ya. Sekarang ada pohon beringin, ada kuburan. Ya, ada batu-batu dan yang lain semua. Ini adalah syirikan yang ada pada zaman dulu dan sekarang. Waqad atallahu ta'ala ta'alluqal musyrikin bi alihatihim min kulli wajhin. Allah itu membatalkan keterkaitan ikatan orang-orang musyrik dengan tuhan-tuhan mereka min kulli wajhin, dari segala sisi. Faqala subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, qul innallazina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarratin fil samawati wal ardi wala fil ardi wala fil ardi wa ma lahum fihi ma min syirkin wa ma lahum minhum min dhahir. Wala tanfa'u syafa'atuhum indahu illa liman adina lah. Surat Saba ayat 22-23. Ya. Surat Saba surat berapa? 34. Ya, maksan mubah. Ya. Surat Saba surat ke-34 ayat 22. Doa ketika turun hujan apa? Allahumma shoiban nafi'an. Artinya apa, Pak Salim? Kok anak itu Ustaz yang ditanya? Ya. Karena dicintai. Allah Mbak. Yang muda-muda. Ayo. Tunjuk aja Pak. Nah itu Ustaz. Apa artinya? Mudah-mudahan. Apa arti dari soibat nafian? Soibat nafian. Artinya apa? Mas Bidat, awam. Baik, satu yang pertama. Pak Rigo, apa? Apa? angin dari Soiban itu adalah hujan deras, hujan deras. Penampilan ya, semoga bermanfaat. Ya. Jadi ini doa. Sebagaimana ketika aku doa sekarang, doa apa saja? Doa apa saja? Ya. Doa apa saja? Ketika hujan dulu apa? Ustaz. Doa ini. Doa. Yang ini ya, hujan-hujan. Ya Allah, berikan ya Allah, berikan. Ya, insyaallah Allah berikan. Doa saja. Ya. Jadi di surat Saba ayat 22 sampai 23. قل الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. Katakanlah seluruh mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah, mereka tidak memiliki kekuasaan seberat darah pun di langit dan di bumi, dan mereka tidak mempunyai suatu saham pun dalam penciptaan langit dan bumi, dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Kemudian di ayat yang 23-nya, wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adna lahu. Dan tidaklah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat. Ya. Faham kan di sini? Tambahannya adalah dari ayat tersebut, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Rabbmu? Mereka menjawab, perkataan yang benar, Al-Haq. Dan dialah yang Maha Tinggi dan Maha Besar. Ya. Di ayat yang 24-nya, ini menunjukkan tentang Al-Razzaq. Qul ma yazukukum minas samawati wal ard, qulillah. Wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalal. Qul, katakanlah, may yarzuqukum minas samawati wal ardi, siapa yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Qulillah, katakanlah Allah. Wa inna, sungguhnya kami, awiyyakum, atau kalian, la'ala hudan aw fi dhalalin mubin, pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesatuan nyata. Makanya di sini jelaskan bahwasanya Allah azza wa jalla yang menjadikan Al-Qur'an semuanya tentang tauhid. Semuanya apa? Tentang tauhid. Ya. Makanya di sini Fadillahi Azza wa Jalla At-Rahami Qurbaji, Allah Azza wa Jalla membatalkan sangkaan-sangkaan mereka terhadap tuan-tuan mereka dari segala sisi. Fala yamlikuna syai'an wala yusyari'una wala yu'inuna wala yashfa'una. Mereka itu tidak memiliki, tidak menguasai suatu apapun, dan mereka pun tidak bersekutu tentang suatu apapun. Wala yu'inuna, dan mereka pun tidak bisa membantu. Wala yashfa'una, dan bisa memberikan syafaat. Ya, dan tidak bisa memberikan syafaat. Maka disebutkan di sini wa hadhihi asnam. Ya. Dan berhala-berhala ini la tamliku syai'an 'ala wajhi istiqlal. Yaitu berhala-berhala itu tidak bisa mempunyai sesuatu menurut sisi pandang apa istiqlal, dengan kemerdekaan, dengan kekuasaan mereka sendiri. Tidak. Maksudnya apa? Dia dapat inggung, kenapa? Karena diberi inggung. Berhala itu punya pisang karena di sugin pisang. Tidak ada mematangkan pisang atau ya, itu enggak bisa sama sekali. Benar-benar itu adalah hanya sekedar sangat-sangat orang bisa ini bisa itu dan semuanya karena adanya al-qur'an syaitan agar orang itu menjadi apa melakukan syirik. Wala taqtu syai'an 'ala wajhi musyarakah dan tidak bisa memiliki sesuatu apapun dengan bentuk persekutuan. Wala yu'minu Allah bi syai'in wa in dafa mulkuhum liqaulihi ta'ala dan mereka tidak bisa membantu Allah dengan sesuatu apapun dan kerajaan mereka itu pasti hancur sir tidak akan kekal abadi. Ya. Wa ma lahum minhum min dhanin. Ya, dari tadi yang di surat Saba. Ya, di surat As-Saba tadi ayat 22-nya. Ya. Wa ma lahum minhum min dhanin. Artinya di sini bahwasanya orang yang bagi Allah itu tidak ada sesuatu pun yang bisa membantunya, tidak ada yang bisa membantunya. Kemudian wala yashfa'una dan mereka pun tidak bisa memberikan syafaat. Liqaulihi ta'ala wala taqrabu syafa'ata 'indahu illa liman adzina lahu dan tidak bermanfaat syafaat itu di sisinya kecuali bagi hamba-hamba Allah yang diberikan izin. Izin oleh Allah untuk mendapatkan syafaat. Contohnya yang sebagaimana pernah kita bahas tentang syafaatnya Nabi SAW kepada pamannya dan ibunya, itu tidak bisa. Makanya tadinya saya ingin membahas hadis syafaat yang panjang sekali yang ada di Sahih Muslim. Namun sepertinya waktunya tidak Allah Ustaz, ini musibah ya. Musibnya ini musibah ya. Tolong diganti stensornya. Baru waktu itu ya. Ada penjelasan Ustaz. Iya. Tentang syafaat tadi misalkan seseorang atau siapapun yang diberi izin oleh Allah apa bisa memberikan syafaat. Ayo. Makanya itu pentingnya kita membahas. Insyaallah pekan depan kita akan membahas hadis syafaat itu dengan lebih detail lagi. Bi'idznillah dengan izin Allah semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk membahas hadis itu dengan detail. Itu hadisnya ada di riwayat Imam Muslim. Negara yang paling pintar misalnya orang dia secara teknologi, tapi mereka bodoh tentang masalah agama karena masih meyakini hal-hal mistis yang membuat IQ mereka jadi jongkok. Itu benar-benar ya. Kalau dikatakan pintar sebenarnya enggak pintar-pintar banget sih. Ya. Sejatinya. Tapi mereka menang bahasa Inggris dibandingkan negara yang lain. Karena mereka pernah dijajah sebagai babu, sebagai babunya Inggris. Ya. Sehingga terkadang cara ngomong mereka pun, ya, itu sebenarnya maju, tidak sesuai yang diharapkan. Biasanya kalau yang pendalaman-pendalaman itu nggak bisa bahasa Inggris, yang tinggal di kota dan sekolah baru bisa bahasa Inggris. Ya. Nah ini yang contoh saja bahwasanya orang-orang musyrik dengan Tuhan-Tuhan mereka tidak ada keterkaitan sama sekali dan tidak ada kemanfaatan sama sekali. Ini di ayat kursi tentang ayat yang dimaksudkan tadi ya, show itu menjadi dengan bila ini. Jadi tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali itu diberikan izin oleh Allah Azza Wajalla. Kemudian yang ke-12. Umum ilmu Allah, keumuman ilmu yang Allah. Maksudnya ilmu di sini adalah maha pengetahuan Allah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dan Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Baina aydihim itu maksudnya ada di depan, di hadapan. Lianna naqulna, ya, lianna naqulna, karena kita katakan inna hadza yataqammalu al-madhiya wal-hadir wal-mustaqbal, karena ini kata-kata ya'lam ini bisa mengandung madhi yang telah lalu, ilmu pengetahuan yang telah lalu, ilmu yang sekarang dan ilmu yang akan datang. Fahamkan di sini. Fal madhi fi qawlihi, dan madhi ini di dalam firman-Nya wa ma khalfahu, dan apa yang di belakang, di belakang mereka. Allah mengatakan wal hadir, dan yang hadir yang sekarang, hadir berarti sekarang present atau now. Ya. Itu adalah wal mustaqbal, dan yang akan datang fi qawlihi, di dalam firman Allah ma baina aydihim, ma baina aydihim, dan apa yang ada di antara aydihim, tangan mereka. Artinya adalah waktu sekarang dan yang akan datang. Kemudian poin 13. Azamatullahi azza wa jalla, keagungan Allah azza wa jalla. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, wala yuhyituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Dan tidak ada yang meliputi dengan sesuatu apapun min 'ilmihi, dari ilmunya, illa kecuali bima syaa, dengan apa yang Allah kehendaki. Wa waqa'a taqaulihi ta'ala, ini sebagaimana firman Allah ta'ala, wala yuhyituna bi 'ilma, di surat Thaha ayat 110. Ini yang apakah surat suruh? Surat Qoha. Surat Qoha itu surat ke 20 ayat 110. Kemudian halaman 76. terbatas adalah kusyuru ilmi insani, terbatasnya pengetahuan manusia. Jadi sifat pengetahuan manusia itu terbatas, tidak sebagaimana ilmunya Allah azza wa jalla. Kusyuru ilmi insani, haitsu la yuhitu bi syai'in illa bima 'allamahu Allah azza wa jalla. Di mana dia itu tidak bisa meliputi dengan sesuatu apapun kecuali dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadanya. Ya. Jadi kalau Allah tidak ajarkan, manusia tidak akan ada yang tahu. Faham tak sih? Ya. Sebagaimana orang ketika mengatakan, Ustaz, saya percaya semua agama benar, agama benar. Kok bisa pak? Saya sudah melalang buana dari Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, Islam. Dan saya ingin Allah itu memberikan saya ilham sebagaimana dulu ya orang-orang soleh, orang-orang baik dulu diberikan ilham. Ada orang yang mengatakan itu biasanya mantan pendeta Hindu, tapi goncang, tapi nggak mau masuk Islam juga. Karena orang-orang yang seperti itu biasanya mempunyai sifat satu. Apa sifatnya? Angin. Itu berat. Sifat angin. Artinya apa? Harus dalam dirinya sendiri. Dia tidak mau dikatakan bodoh, tidak mau dikatakan tidak bisa. Dia harus mengetahui dengan nalarnya dia logikanya. Dan tidak mau titik. Ini sifat-sifat yang seperti ini tidak berlaku dalam Islam. Karena Islam itu adalah apa? Istislam. Lillahi bitauhid. Bentuk kepasrahan yang totalitas dengan apa? Caranya bertauhid, dengan cara mentauhidkan Allah azza wajalla. Sebagaimana kemarin kita mengetahui tentang definisi Islam. Ustaz, tanya lagi definisi Islam. Aduh. Mana yang sebelah sini? Mana? Definisi Islam ya salah bahasanya kalau membahas Islam apa? Islam apa? So, ini kalau mana tanya terus setiap kali tanya, nanya satu bulan sama kamu apa? Yakin atau tidak? Gimana Pak Ustaz? Kita bikin percobaan hari ini. Ya, kita mulai tanya tentang definisi Islam. Ya. Besok bisa selalu ya. Besok lupa. Nanti ketika diulang terus jadi ingat insya Allah. Ya. Apa? Al-Islam. Islam itu apa? Al-Islam. Lillahi bitauhidi wal iyyadu lahu bitta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Wah susah sekali Ustaz. Ya. Sudah pernah ditulis, cuma masalahnya adalah antum kemana? Ya. Antum kemana? Oh, catatannya lain Ustaz. Itu kan kajian musim Selasa Ustaz. Hari Selasa Ustaz. Kita kan sekarang hari Kamis. So, anak katakan kepada antum definisi-definisi yang satu itu tetap antum tulis dalam apa? Kamus khusus. Bahkan anak katakan kepada antum tentang wakil ulama, antum harus tulis di awal kitab. Ketika ditanya, antum bisa menjawab. Kalaupun tidak bisa, antum boleh nanya. Antum boleh melihat lagi catatan antum. Di sini bukan ujian kelulusan tingkat. Tidak ada status diakui nilainya A, B, C, 10, 20, tidak ada. Semuanya antum belajar di sini. Termasuk anak belajar. Ya. Adalah belajar untuk bagaimana sabar menghadapi Pak Sarif. Ya. Kemudian belajar menghadapi bapak-bapak kita. Enggak, ini sedikit termisuk. Biar antum tidak semangat. Kenapa? Ya gudeg semua di mana? Sepanjang. Ya. Makanya di situ disebutkan ya. Yes. Definisi Islam. Al-Istislam. Ustaz, emang harus tulis? Enggak. Terus gimana? Ya, dipahami. Jadi Al-Islam Al-Islam, al-istislamu lillahi bitauhid. Jelaskan lagi, karena ada banyak para pengguna kacamata. Al-Islam, Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Istislamu pasrah lillahi hanya kepada Allah bitauhid, dengan tauhid kepada Allah. Wal-ingkiyadu, dan patuh lahu kepada Allah bitta'ati, dengan ketaatan kepada Allah. Wal bara'atu, dan menjauhkan diri, berlepas diri minasyirki, dari kesyirikan, wa ahlihi, dan para pelaku kesyirikan. Para pelaku kesyirikan. Ustaz, kalau ada orang mengatakan ahkam diri ini syirik, ya, ada orang yang beli baju baru, terus ada yang mengatakan ah bajunya kayak gitu doang, ya. Terus orang yang punya baju mengatakan ahkam diri ini syirik, apa itu syirik yang dibenarkan? Bukan, itu salah kaprah dengan definisi bahasa Indonesia. Syirik maksudnya di sini adalah menjadikan sekutu bagi Allah dalam peribadahan kepadanya. Itu syirik. Jadi bukan maksudnya adalah apa? Iya. Bukan apa? Ini. Jadi Islam, istislam lillahi bi tauhidi wal iqyan lahu bi ta'ati wal bara'ati min syirki wa ahli. Siapa yang belum paham tentang maknanya? Nah, itu pasien segera ditangani. Baru. Sudah paham semua tentang definisi Islam? Baik, insyaallah Pak Sarek, setiap kajian ini akan ditanya setiap pertama kali, ya, definisi Islam, definisi Islam. Oh, sering ke apa sih, insyaallah. Ada pertanyaan, kenapa Pak Sarek terus? Karena beliau Allah baik. Pada saat yang Allah yang ada. Ada juga Pak Tuan. Ya. 70 tahun. 69 lah ya. 69 tahun Allah baik. Pak Ustaz berapa? 70 Allah baik. Masih kecil. Masih kecil. Allah baik. Sekarang poin yang 15. Itsbatul kursi, tentang penetapan kursi. Penetapan kursi liqaulihi ta'ala, penetapan kursi sebagaimana firman Allah Ta'ala, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ardh. Wasi'a, wasi'a artinya luas. Kursiyyuhu, kursi Allah, as-samawati wal-ardh, luas kursinya itu seluas langit dan bumi. Nah, sekarang aku mau tanya tentang kursi dan ars. Tentang kursi dan arsnya Allah, mana yang lebih luas? Ars. Tentang kursi dan arsnya Allah, mana yang lebih luas? Ars jalinya. Kursi, ada yang ngomong kursi, ada yang ngomong ars. Ya, dua itu tak kemungkinan. Kalau tak kursi. Ayo. Sudah pernah kita bahas Pak, kita jadi juga. Ya. Apa? Lihat lagi. Halaman yang mana ya? Ya kan? Ya. Itu ada di halaman 66. Ya. Bahwasanya as-shawab anna al-kursi mawdi'a qadamayhi. Allah azza wa jalla anna makhluqun 'alimun la yadru qadrahu illa Allah. Kursi yang benar adalah tempat diletakkannya kedua kaki Allah azza wa jalla, dan itu kursi adalah makhluk Allah yang sangat besar yang tidak mengetahui, tidak diketahui, ya, kadarnya, kebesarannya itu kecuali Allah azza wa jalla. Bahkan dari kata asu dan begitu juga as, ya, makanya disebutkan di sini apa, tentang kursi dan as. Kursi dan as. Dan disebutkan di situ tentang masalah nama masalah. Ayo. dari Moon Island. Alam, hidup rumah, langit dan bumi. Ayat dari Al-Qur'an dari kita ini tidak memberatkan yang demikian itu walaupun sifat manfiya, sifat yang kemudian ditiadakan. Wa isbatul ilmi dan menetapkan ilmu, li'an al-hafidhah yahtaju ila ilmin, karena dalam menjaga, ya, dalam penjagaan itu butuh kepada ilmu. Kalau misalnya, contoh, antum itu berusaha menjaga apa? Menjaga Al-Quran, menghafal Al-Quran. Kira-kira kalau antum tidak bisa membaca Al-Quran, bisa nggak menghafal Al-Quran? Sulit, sulit. Maka salah satu yang bisa membuat kita itu mudah menghafal Al-Quran apa? Paham bahasa Arab. Paham bahasa Arab. Makanya kalau pas hujan itu ya Allah, Allah maha kini, ya Allah, Allah maha kini. Doa itu. Ya Allah, pahamkanlah aku dalam agamaku. Tidak ada yang bisa memberikan aku kepahaman kecuali Allah Azza wa Jalla. Bukan gara-gara untuk itu duduk di majlis ini. Bukan karena kita belajar tentang cara kita dan sunnah jamaah. Bukan karena lain mengajar. Bukan. Tidak ada apa-apanya itu semua. Yang memberikan paham adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi kalau aku datang ke sini karena hanya tidak enak dengan teman, kemudian tidak enak dengan yang mengajar, pengen ketemu teman dan yang lainnya, itu semuanya adalah alasan-alasan yang dibuat syaitan, was-was syaitan. Kenapa mau datang semangat? Mau nonton saat lihat-lihat Allah Ustaz, tak boleh. Tak gila. Itu tak boleh. Ustaz, semangat. Anak semangat, Ustaz, semangat. Makanya ini aja, Ustaz. Jadi gak boleh. Semangat. Itu gak boleh. Nah, kembali lagi. Nah, sehingga di sini Allah itu Maha Kuat. Tidak membutuhkan makhluknya, tidak membutuhkan sesuatu untuk, ya, untuk mengalahkan sesuatu. Allah itu kuat, Maha Kuat. Ya. Wa isbatu quwwati wa qudrati 'ala al-jibri, dan kekuatan, ya, kekuatan dan kemampuan itu al-jibri dalam hal penjagaan, di atas penjagaan. Fatahum mana hadhihi al-jumlah, ya, salata sifatnya. Fatahum mana hadhihi al-jumlah itu salata sifatnya. Ini tentang penjagaan ini mengandung tiga macam sifat. Wahia minah sifatin manfiyat, ya, wahia minah sifatin manfiyat. Fala yudhu, ya, yauduhu hibduhuma likamal ilmihi wa kudratihi azza wa jalla. Fala yauduhu hibduhuma likamal ilmihi wa kudratihi. Dan Allah itu dalam menjaga langit dan bumi dan semua makhluknya itu sempurna. Tidak sulit. Allah tidak bosan. Allah tidak kesulitan dalam menjaga makhluknya. Karena apa? Sempurna ilmunya dan sempurna kekuatannya. Dan demikian kita bisa ambil faedahnya. Kita berhenti di pemain hadis dari 19 dari